Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan bahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana saat ini alhamdulillah kita telah memasuki masalah yang ketujuh dan masih mirip dengan hal-hal yang sebelumnya, yaitu tentang berkaitan kebiasaan orang-orang musyrik, atau ciri-ciri di antara orang-orang jahiliyah adalah kebiasaan mereka menolak kebenaran dengan hal-hal yang bukan, ya, menolak kebenaran dengan hal-hal yang bukanlah sebuah dalil. Ya, sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya di antara kebiasaan mereka adalah menolak kebenaran dengan berhujjah bahwasanya itu tidak dipilih oleh kebanyakan orang, juga bahwasanya itu bukanlah suatu hal yang dipilih oleh orang-orang terdahulu. Maka yang berikutnya adalah tindakan mereka berhujjah atas kebenaran, menolak kebenaran dengan dalil bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh tidaklah berada di atasnya. Al-Mas'alatu Sabi'ah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, masalah yang ketujuh, istidlaluhum biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mali fil mulki wal mali wal ali wal jahi. Keberadaan mereka berdalil, berhujjah dengan alasan sebuah kaum yang telah diberikan kekuatan, baik dalam pemahaman ataupun pekerjaan, dalam kerajaan ataupun harsa, dalam kekuatan keluarga ataupun pengaruh, dan juga kedudukan. Mereka menjadikan hal-hal ini sebagai dalil bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Maka faraddallahu zalika biqaulihi ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah hal ini dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Firman Allah ta'ala, sungguh kami telah memberikan kedudukan pada mereka pada apa-apa yang tidak kami berikan kepada kalian. Wa qawlihi, juga firman Allah ta'ala yang lainnya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Dan dahulu mereka mengancam terhadap orang-orang yang kafir, maka tatkala datang apa yang mereka ketahui, mereka pun mengkafirinya, mereka pun mengingkarinya. Dan juga firman Allah ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, yaitu kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah berdalil bahwasanya kebenaran adalah hal yang berada di atasnya orang-orang yang memiliki pengaruh, baik secara harta maupun kedudukan. Dan bahwasanya seandainya kebenaran bukan berada bersama mereka, tentu mereka tidak akan memiliki pengaruh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah hal ini dan menjelaskan bahwasanya betapa banyak kaum yang diberi kekuatan secara fisik maupun secara kerajaan, kekuasaan, harta dan hal-hal yang lainnya, namun kenyataannya mereka justru berada dalam kesesatan dan Allah mu'azab mereka. Berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan, min masail jahiliyah, di antara masalah dan ciri-ciri ahlul jahiliyah, annahum yastadillun annama kana alaihi al-aqwiya minan nas wa ashabil jah wa ashabiz zaka annahu huwal haq. Bahwasanya mereka berdalil tentang apa yang ada padanya orang-orang yang kuat, yang memiliki pengaruh dari kalangan manusia, wa ashabul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan, wa ashabuz zaka, orang-orang yang memiliki kecerdasan, annahu huwal haq, bahwasanya ini adalah kebenaran, meskipun mereka atau meskipun hal ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil, meskipun hal ini jelas-jelas berlawanan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwa dhabitu indahum li ma'rifatil haq, maka inilah yang merupakan timbangan untuk mengetahui kebenaran bagi mereka. Annahum yanzuruna finnas, mereka melihat tentang manusia. Fama kana alaihi ahlul quwwati wal mali wat tarafi wal jah i'tabaruhu wal haq, maka apa-apa yang berada di atasnya ahlul quwwah, orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh, wal mal, para pemilik harta, wat taraf wal jah, para pemilik kedudukan, i'tabaruhu wal haq, mereka menganggapnya sebagai kebenaran. Mereka menganggap apa-apa yang berada di atasnya orang-orang ini pastilah kebenaran, pastilah kebenaran. Dan bahwasanya wa ma kana alaihi dhuafa wal fuqara ya'tabirunahu batilan, hadhi halatu ahli jahiliyah. Dan bahwasanya apa-apa yang ada padanya ad-du'afa, orang-orang yang miskin, wal-fuqara, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin, ya'tabirunahu batilan, mereka menganggapnya ini adalah sebuah kebatilan. Hadhi halatu ahli jahiliyah, inilah keadaan dan juga apa-apa yang merupakan timbangan kebenaran menurut ahlul jahiliyah. Mereka melihat segalanya dari sisi pandang mereka, orang-orang yang berada di atasnya. Jikalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kuat, yang memiliki harta, maka itulah kebenaran. Sedangkan apa-apa yang dipegang oleh orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir, itu pastilah kebatilan. Itu pastilah kebatilan. Ini menurut mereka. Wahal dhabit batil, dan sungguh timbangan ini adalah timbangan yang sesat, yang rusak. Fa innallaha azza wa jalla akhbara 'anil umamis sabiqah al kafirah annaha kanat 'ala quwwah wa annaha kanat 'ala sarwah fi ayatin katsirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan tentang umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, al-kafirah, yang kafir, yang juga mereka akan dibinasakan berikutnya. Annaha kanat ala quwwah, bahwasanya dahulu mereka berada di atas kekuatan, baik fisik, pengaruh, harta dan semisalnya. Wa annaha kanat ala sarwah, mereka berada di atas kemewahan. Fi ayatin katsirah, dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Setiap kaum, setiap dari para nabi diceritakan tentang bahwasanya kaumnya, orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa telah diberikan harta, orang-orang yang merasa memiliki kedudukan, menentang kebenaran. Selalu diberitakan demikian dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa annahum ahlu jahin wa indahum zaka wa afham walakin ma nafa'ahum dzalik bal kanu 'alal batil. Dan Allah taala juga mengkhabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa indahum dzaka wa afham, mereka memiliki kecerdasan, ya, kepandaian dan juga pemahaman yang baik. Walakin ma nafa'ahum dzalik, akan tetapi sayangnya hal-hal ini tidaklah bermanfaat, tidaklah mempengaruhi mereka, serta tidaklah menghasilkan apapun bagi mereka. Bal kanu 'ala batil, 'alal batil, bahkan mereka tetap berada di kebatilannya. Kedudukan serta pemahaman mereka tidaklah membawa mereka kepada kebenaran, akan tapi mereka tetap di atas kebatilan. Ini yang banyak terjadi. Ini yang banyak terjadi dikarenakan keberadaan seorang tunduk kepada kebenaran. Keberadaan seorang tunduk kepada kebenaran butuh kepada keikhlasan, butuh kepada menghilangkan kesombongan dari hati sehingga mau menerima kebenaran. Dan kebanyakan dari orang-orang seperti ini yang sudah terbiasa dengan kedudukan, yang telah terbiasa dengan harta, mereka tidak mau kehilangan hal-hal seperti ini sehingga banyak dari mereka menolak kebenaran. Ya, di antaranya adalah orang-orang Yahudi sebagaimana akan diceritakan berikutnya. Waqad dzakarallahu hadzi fi ayat katsira. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini dalam ayat-ayat yang banyak. Minha qawlu ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Dan jikalau ditanya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang merupakan bukti, qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, lil ladziina aamanu, kepada orang-orang beriman, ayyul fariqain khairum maqaman wa ahsanu nadiyya, manakah di antara dua kelompok, yaitu antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, khairum maqaman wa ahsanu nadiyya, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih baik tempat berkumpulnya. Tidaklah mereka bertanya tentang kebenaran, tidaklah mereka menilai manakah di antara kita yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi yang ditanyakan adalah mana di antara kita yang lebih mewah, mana di antara kita yang lebih enak kehidupannya. Mereka berdalil dengan hal ini. Faqala ta'ala raddan 'alaihim, maka Allah ta'ala membantah mereka, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa riya, bukankah kami telah membinasakan sebelum mereka generasi-generasi yang lebih baik peralatan dan perkakas mereka. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala firman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatal ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Allah ta'ala firman, awalam yasiru fil ard, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, lalu mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Kanu ashadda minhum quwwah, dahulu mereka lebih kuat. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, dan sungguh tidak ada yang dapat melemahkan Allah sesuatu apapun di muka, di langit maupun bumi. Innahu kana 'aliman qadira, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Maka hal-hal seperti ini, kekuasaan, kekuatan dan kemegahan bukanlah dalil. Bahkan telah banyak kaum-kaum yang begitu banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemegahan, kekuasaan serta kedudukan, akan tetapi tatkala mereka kafir, Allah pun menghancurkan mereka. Wa qala ta'ala kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha, betapa banyak kami telah, atau berapa yang telah kami binasakan sebelum mereka dari generasi yang lebih kuat, yang lebih kuat daripada mereka. Wa qala ta'ala alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka melihat kam ahlakna, berapa yang telah kami binasakan dari orang-orang sebelum mereka, makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum, kami berikan kepada mereka kehidupan di muka bumi yang tidak kami berikan atas kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami utus langit yang menurunkan hujan kepada mereka. Wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim, serta kami jadikan sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bi dhunubihim, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami bangkitkan setelahnya generasi yang lain. Maka hal seperti ini bukanlah dalil. Hal-hal seperti ini bukanlah dalil. Bahkan kebanyakan dari orang-orang yang mengingkari adalah orang-orang yang diberikan nikmat, akan tapi mereka tidak mensyukurinya. Justru mereka terlena karenanya. Fahadil ayat wa amsaluha, maka ayat-ayat ini, ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat semisalnya, tadullu ala annal ibrah laisa bil quwwah wal mal, menunjukkan bahwasanya timbangan kebenaran, barometer dari kebenaran bukanlah kekuatan ataupun harta. Innama kana idza kana ahlu dzalika 'ala ad-dhalal fa inna hadhil quwwah wa hadhil mal wa hadhas sara la yanfa'uhum. Maka jikalau orang yang memilikinya, yaitu memiliki kekuatan ataupun harta, berada di kesesatan, fa inna hadhil quwwah, maka kekuatan serta harta ini, wa hadhas sara, kemewahan ini tidaklah bermanfaat bagi mereka, tidaklah bermanfaat dan tidak bisa menjadi timbangan selama mereka berada dalam kesesatan, selama mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka hal-hal seperti ini, kedudukan, harta, kekuatan dan semisalnya adalah suatu hal yang Allah bagi-bagikan di atas, di antara para hambanya. Ya, Allah bagi-bagikan di antara para hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang bertakwa maupun yang fajir. Mereka mendapatkan bagian darinya. Maka hal-hal ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya orang yang berada di atasnya, di atas berada, atau orang-orang yang milikinya berada di atas kebenaran. Wabayyana subhanahu annahu yu'til kuffar min ajli istidrajihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ia memberikan kepada orang kafir, memberikan berbagai nikmat kepada orang kafir, min ajli istidrajihim, untuk memberikan istidraj bagi mereka, ujian, dan agar mereka terlena dengannya. Kama qala ta'ala falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun fa qutia dabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allah Ta'ala berfirman, tatkala mereka telah melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu, pintu nikmat segala sesuatu dibukakan atas mereka. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka telah merasa senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami mengazab mereka, fa idza hum mublisun faqut ya'dabirul qaumil ladzina dzalamu, maka mereka pun terputus. Faqut ya'dabirul qaumil ladzina dzalamu, maka orang-orang yang zalim tersebut tercabut sampai akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kata Allah Ta'ala, maka biarkanlah aku dan orang yang mendustakan hadis ini, pembicaraan ini, aku akan mengistidraj mereka, min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi masin, dan berikanlah kepada mereka waktu tangguhan, sungguhnya tipu dayaku amat kuat. Wa qala ta'ala, wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyaddadu isma wa lahum azabun muhin. Dan janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang kafir, kami berikan tangguhan bagi mereka sebagai kebaikan bagi mereka, akan tapi kami berikan tangguhan bagi mereka agar mereka menambah dosa, dan bagi mereka lah azab yang menghinakan. Maka jikalau kita melihat seorang yang kafir, atau juga seorang yang berdosa, seorang yang bergelimang dalam dosa, serta orang yang melakukan berbagai kesyirikan, Allah berikan kepada mereka harta, Allah berikan kepada mereka kehidupan dunia, maka janganlah kita mengira bahwasanya Allah sedang memberikan nikmat kepada mereka, akan tapi itu adalah istidraj, agar mereka semakin tertutupi dan juga semakin berada dalam kafiran mereka, sehingga ketika azab Allah datang, ia menjadi sangat keras, terutama orang-orang kafir. Ya, terkadang kita sering berpikir atau melihat mengapa orang-orang kafir, ya, kehidupannya terkadang lebih mudah, lebih mewah atau semisalnya. Ya, di antara alasan hal tersebut adalah karena mereka, ya, karena mereka diganjar langsung atas perbuatan mereka. Adapun kita orang-orang beriman, jikalau kita berbuat baik, jikalau kita berbuat baik, pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di akhirat kelak. Kita berbuat baik, bersedekah, ya. Anggaplah perbuatan yang paling baik dilakukan orang kafir itu bersedekah, ya. Karena kalau sholat atau puasa mereka tidak melakukannya, kan, tapi sedekah mereka melakukan atau berbuat baik kepada orang lain, melakukan kata-kata yang baik, menyumbang dan semisalnya. Dilakukan orang-orang kafir, ya. Kita melakukan demikian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun orang-orang kafir, mereka jikalau melakukan kebaikan, ya, Allah langsung segerakan, ya, bagi mereka balasannya di dunia, hingga ketika datang hari kiamat tidak ada lagi balasan bagi perbuatan mereka. Jadi jikalau ada yang bertanya kepada kita, orang kafir kalau misalnya berbuat amal soleh, bagaimana bisa dibalas? Katakan bahwasanya mereka dibalas dengan kehidupan mereka di dunia, ya. Mereka dibalas sebagaimana dalam kehidupan dunia. Ada hadisnya, akan tapi ana kurang ingat lafadznya secara langsung, ya. Akan tapi artinya, adapun orang-orang kafir, maka mereka diberi makan dengan apa-apa yang mereka lakukan di dunia, ya. Mereka diberi makan dengan apa-apa yang mereka lakukan di dunia, hingga ketika datang hari kiamat tidaklah ada yang tersisa bagi mereka, ya. Oleh karena itu, jikalau mereka menyumbang, mereka memberi bersedekah dengan hal-hal dan hal-hal semisalnya, mereka diberikan ganjaran langsung di dunia, ya, sehingga di akhirat tidak ada tersisa baginya. Sedangkan orang-orang muslim, maka mereka Allah simpan ganjarannya bagi mereka, meskipun Allah berikan sebagian dari ganjaran-ganjaran tersebut di dunia, akan tapi Allah menyimpan yang lebih banyak untuk di akhirat kelak, ya. Dan ini jauh lebih utama disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, karena akhirat adalah suatu hal yang abadi, sedangkan dunia adalah suatu hal yang, ya, dunia adalah suatu hal yang akan fana. Maka janganlah kita merasa gundah jikalau kita banyak melakukan amalan, akan tapi tidak, seakan-akan tidak ada kebaikan pada kehidupan dunia kita, ya. Bisa jadi kita kurang melakukannya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya penuh di akhirat kelak, ya. Allah menyimpannya penuh di akhirat kelak. Bahkan para sahabat dahulu, ya, ketika sebagian di antara mereka meninggal, ya, meninggal setelah Islam dibukakan sebesar-besarnya, ya, ketika terjadi penaklukan besar-besaran dari Islam, sehingga mereka meninggal dalam keadaan memiliki harta benda, mereka merasa sedih. Sebagian dari mereka bahkan berkata bahwasanya, ya, adapun orang-orang dahulu langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya di akhirat, ya. Allah simpan semuanya, afwan, Allah simpan semua pahala di akhirat. Mereka tidak sempat mendapatkannya di dunia. Adapun kita, kata para sahabat yang meninggal terakhir tersebut, kita khawatir bahwasanya Allah telah memberikan sebagian dari pahala kita di dunia. Ya, maka jikalau kita merasa doa-doa kita atau amalan-amalan soal kita, sedekah kita tidak memiliki, ya, tidak menyebabkan kita mendapat kehidupan dunia yang lebih baik, maka bersabarlah, karena insya Allah artinya Allah ingin kumpulkan semua pahala kita di akhirat kelak. Dan berapa banyak para ulama dan berapa banyak orang-orang yang tidak pernah mendapatkan atau tidak melihat hasil dari apa yang ia lakukan di dunia sama sekali, ya, hasil dari apa yang ia lakukan di dunia sama sekali. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meninggal, ya, dalam keadaan terasing. Ia mungkin tidak tahu bahwasanya kitabnya akan menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yang dijadikan pegangan oleh semua orang muslim, bahkan juga diteliti oleh orang-orang kafir, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala simpan untuk dia hal ini, dan insyaallah akan Allah sempurnakan pahala bagi beliau di akhirat kelak. Maka berharaplah kita termasuk orang-orang seperti ini, yang Allah, ya, yang mana Allah simpan pahala dari amalan-amalan kita untuk di akhirat kelak. Fallah yu'tihim hadzal sarwah wa yumakkinuhum fil ard wa yu'tihim al-mulk was-sultah wa yumakkinuhum minal mukhtara'at was-sina'at kama kana alaihil kama alaihil kuffar fi hadzal waqt wa hadza la yadullu anna ma hum alaihi haq. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekayaan ini serta membuat mereka menguasai di muka bumi, memberikan kepada mereka kekerajaan serta kekuasaan, wa yumakkinuhum minal muhtara'at was-sina'at, serta membuat mereka mampu mendapatkan berbagai ya hal-hal yang baru, hal-hal yang modern, kama alaihil kuffar fi hadzal waqt, sebagaimana orang-orang kafir ada padanya hari ini. Hadza la yadul anna ma hum alaihi haq, ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Wala yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihi lahum, tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka ketika ia memberikan kepada mereka hal ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dunia kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang muslim. Allah membaginya di antara orang-orang kafir dan juga orang-orang muslim. Tidaklah kehidupan dunia khusus bagi orang-orang muslim, adapun agama hanya ia berikan bagi orang-orang muslim. Maka hal-hal seperti ini, ya, kehidupan dunia di dalam bisa menjadi dalil bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Bahkan sebaliknya, jikalau mereka tertipu dengan hal ini, menunjukkan bahwasanya mereka berada atas kesesatannya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya disebutkan bahwasanya kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini untuk istidraj. Wa inna ma hadza min babil istidraj lahum wal imla liyazdadu isma, akan tapi ini adalah bentuk istidraj serta tindakan Allah, ya, menunda bagi mereka, memberi tangguhan bagi mereka agar mereka bertambah dosanya. Wa inna ma yastadillu bihadza, wa inna ma yastadillu bihadza dalil ahlul jahiliyah wa man syabahahum, adalah yang berdalil dengan dalil ini hanya ahlul jahiliyah dan orang-orang yang sama dengan mereka. Amma ahlul basirah fa innahum yanzuruna ila ma alaihil umam, adapun orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang memiliki ilmu, maka mereka melihat apa-apa yang ada padanya umat-umat terdahulu. Fa in kana haqqan qabiluhu wa in kanu fuqara wa in kana batilan radduhu wa in kanu aghnia, maka kebenaran yang datang mereka terima walaupun itu dari orang fakir, dan juga kebatilan yang datang mereka tolak meskipun itu dari orang kaya, ya. Dan hal ini istidraj bukan hanya pada orang-orang kafir atau bukan hanya pada perbuatan-perbuatan maksiat, terkadang juga pada perbuatan-perbuatan syirik, ya. Terkadang juga pada perbuatan-perbuatan syirik, ya. Seakan-akan hal itu benar terjadi, ya. Seakan-akan hal itu benar terjadi. Misalnya seorang datang kepada dukun, ya. Wal'iyadzubillah, lalu kemudian ia bertanya tentang suatu hal, ya. Kemudian terdapat kebenaran padanya. Jawabannya sedikit benar, ya. Jawabannya sedikit benar. Maka bisa jadi ini adalah istidraj, ya. Sebagaimana yang telah diceritakan bahwasanya dukun ketika mencuri atau syaitan ketika mencuri, ya, mencuri hal yang gaib, berita yang gaib, ia akan campurkan satu berita yang benar dengan 100 macam kedustaan. Bisa jadi yang didengar dari dukun tersebut adalah bagian dari hal ini, ya, bagian dari hal ini, dari hal yang dicuri oleh syaitan. Lalu ia percayai. Lalu ia datang mengatakan bahwasanya dukun tersebut benar, buktinya dia tahu tentang pertanyaan yang saya jawab. Maka ini adalah bagian dari istidraj, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang batil adalah batil. Yang batil adalah batil. Ini adalah yang merupakan takarannya, ya. Kebenaran adalah kebenaran, yang batil adalah batil. Dan apa-apa yang terjadi tidaklah bisa menjadi dalil, ya. Apa-apa yang terjadi bukanlah bisa menjadi dalil selama itu menentang atau bertentangan dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ayat fi hadza katsirah minha ma dzakarahu syaikhuna, ya. Ayat-ayat dalam hal ini banyak, di antaranya apa yang disebutkan oleh syekh sebelumnya di sini. wa huwa qaulullah ta'ala lamma dzakara halaqau mi'ad, yaitu firman Allah ta'ala tatkala Allah menyebutkan tentang binasanya kaum 'ad, wa laqad makkannahum fi ma immakkannakum fihi wa ja'alna lahum وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ, maka sungguh kami telah memberikan kedudukan kepada mereka pada apa-apa yang tidak kami berikan kepada kalian, dan kami jadikan bagi mereka pendengaran, penglihatan serta hati, maka tidaklah berguna bagi mereka pendengaran, penglihatan juga hati mereka. Alam tara, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad, tidakkah kalian melihat kepada apa yang diperbuat Rabbmu terhadap kaum 'ad, iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, alladzi lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum diciptakan semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ay qabila iram, yaitu kabilah iram, awil bilad allati kanat taskunu hadhil qabila tusamma iram, atau iram adalah nama tempat yang ditinggali oleh kabilah ini. Zatil imad, ya, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil wad, ya, yanhituna al-jibal wa yunqush wa yanqushunaha wa yaj'alunaha masakina lahum, yang mana mereka menggali gunung-gunung, mereka memahat batu-batuan yang besar, mereka menjadikan hal tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Wahya ma'ku mawjudah ilal an, dan ini masih ada sampai sekarang. Ala tariqil qawafil ila Syam, jikalau seorang akan jalan ke daerah Syam, ya, ini masih ada sampai sekarang dan menjadi bukti bahwasanya hal-hal seperti ini, kekuatan dan juga teknologi yang mereka miliki saat itu, ya, bukan sekarang hal ini mereka lakukan. Mereka menggali gunung-gunung, menjadikan istana dalam gunung, bukanlah yang mereka lakukan sekarang. Ini dilakukan di zaman dahulu, ya. Maka teknologi yang mereka lakukan, mereka miliki saat itu. Kecerdasan, kekuatan mereka untuk melakukan hal ini tidaklah menghalangi mereka dari diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengingkari rasul-rasul yang datang. Fatilka masakinhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithun. Maka itulah tempat tinggal mereka, tidaklah ditinggali setelah mereka kecuali sedikit, dan kamilah yang mewarisinya. Fatilka buyutuhum khawiyatum bima zalamu, maka itulah tempat-tempat tinggal mereka yang kosong dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Wa haula ya'tahumullah minal quwwah asy-syai'al 'adzim wa hum kuffar, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang besar dalam keadaan mereka kafir. Walamma ja'ahum anbiya'uhum ightarru bima 'indahum minal quwwah, maka tatkala datang para nabi-nabi kepada mereka, mereka pun tertipu, terpedaya dengan kekuatan yang mereka miliki. Wa minas sarwah wa minal ubhah, dan juga kemewahan yang mereka punyai. Fatakabbaru 'alal rusul wa baqau 'ala syirkihim, mereka pun merasa sombong terhadap para rasul dan juga tetap di atas kesyirikan mereka. Walam yaqbalul haq gururan bima hum 'alaihi minal quwwah, tidak menerima kebenaran karena tertipu dengan kekuatan yang mereka miliki. Hatta innallaha dzakara an 'adin annahum ightarru biquwwatihim wa qalu man ashadda minna quwwah awalam yaraw annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum 'ad, saking mereka tertipu dengan kekuatan mereka hingga mereka berkata, wa qalu man ashadda minna quwwah, man ashaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami? Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat dari mereka? Ya, ini keadaan orang-orang yang zalim dahulu. Mereka tertipu dengan kekuatan hingga ketika datang petunjuk mereka merasa sombong. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang al-kibr batarul haq, ya, menolak kebenaran, maka ini bukanlah suatu hal yang kecil. Menolak kebenaran karena kesombongan bukanlah suatu hal yang kecil. Bahkan ia bisa menyebabkan suatu kaum diazab dan mati dari kesyirikan dikarenakan keadaan mereka yang mana mereka menolak kebenaran, ya, karena kesombongan mereka. Merasa bahwasanya kekuatan dan teknologi yang mereka punya menunjukkan mereka berada di atas kebenaran, dan bahwasanya seorang rasul dari kalangan manusia biasa tidaklah pantas untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran. Mereka tidak melihat, tidak menggunakan akal-akal mereka, tidak menggunakan akal-akal mereka yang pintar untuk menilai kebenaran. Dan hal ini banyak terjadi di masa sekarang. Orang-orang yang Allah berikan, ya, berbagai kecerdasan ketika membahas tentang hal-hal duniawi, ya. Ketika membahas tentang hal-hal duniawi, akalnya jalan, akalnya benar-benar encer, ya, mengalir. Ia dapat memahami permasalahan-permasalahan yang sulit dengan mudah. Akan tetapi ketika datang permasalahan-permasalahan agama, maka seakan-akan akalnya tidak berguna. Seorang yang memiliki derajat atau seorang yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi, namun masih pergi meminta kekayaan kepada kuburan-kuburan, masih pergi meminta jabatan kepada, ya, kepada jin-jin dan juga setan-setan, ya. Tatkala berkait dengan ilmu duniawi, ya, akal mereka berjalan, akan tetapi tatkala bertemu dengan ilmu agama, maka seakan-akan mereka tidak mempunyai akal, akal mereka hilang. Dan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang Allah beri hidayah, mereka lah yang beruntung, ya. Orang-orang seperti ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kecerdasan, namun tidak dengan hidayah. Oleh karena itu, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, karena kecerdasan kita tidaklah cukup untuk menjamin kita selalu berada di atas kebenaran. Buktinya adalah mereka-mereka yang cerdas, banyak dari mereka-mereka yang cerdas, namun ketika berhadapan dengan ilmu agama, seakan-akan kecerdasan mereka hilang sama sekali. Allah taala ala wa alaikum cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.